raden kini tak rayu mandela pekan umuanan sadang yo tabang kalai mandeoy kirantau ura denai bati datang. Jikoknya malam tiba denai dudua balangang langang bisa tumbuh tangi yo namanya lo oi mande canggung kasih ada kaduka. Dan saja cuman deoi dapat di hati nandeng tanggung kang Mane, oh, Mane, Mane.